Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dengan penjelasan dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram karya Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan terakhir kita masih dalam pembahasan bab At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq, bab peringatan dari akhlak-akhlak yang tercela. Kita lanjut pada hadis yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala: Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحش البذيء. أخرجه الترمذي وصححه. Dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah yubghidul fahisha al-badhi'a. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membenci orang yang perangainya buruk lagi ucapannya kotor. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan beliau mensahihkan hadis ini. Walahu min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu rafa'ahu. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau memarfu'kan hadis ini, yaitu mengangkat sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahish walal badhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal mu'min bitta'an. Seorang mukmin itu bukan seorang yang suka mencela. Walal la'an, dan seorang mukmin itu bukan orang yang suka melaknat. Walal fahish, dan seorang mukmin itu bukan seorang yang berperangai jahat. Walal badhi, dan seorang mukmin itu bukan orang yang ucapannya kotor. Yaitu bukan seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Seorang mukmin yang sempurna keimanannya, ya, dia bukan orang yang suka mencela, mencerca, suka melaknat, ya, berperangai jelek, buruk, ya, atau berperangai jahat, ya, dan berucap atau suka berucap dengan ucapan yang kotor, ya, yang buruk, ya. Seorang mukmin yang sempurna keimanannya tidak seperti ini. Hadis ini wahassanahu, dihasankan oleh beliau Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, wa shahhahahu Al-Hakim, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim, wa rajjaha Ad-Daruqutni waqfahu, dan Al-Imam Ad-Daruqutni merujihkan mauqufnya hadis ini. Ya. Mauqufnya hadis ini. Dan dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, wa huwa wa in kana mauqufan lakin lahu hukmu rafa'. Hadis huwa ikhbarun 'anillah ta'ala. Wahada la madkhala lirra'yi fi. Walaupun ini adalah mauquf, ya, akan tetapi hukumnya hukum marfu', hukum sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ini adalah pengkhabaran tentang Allah. Ya. Dan ini na'am tidak bisa ar-ra'yu, ya, pendapat ikut campur di dalamnya. Artinya, nah, hal-hal yang akal atau pendapat, ya, tidak bisa ikut campur padanya, ya, kemudian diucapkan oleh para sahabat, ya, maka hukumnya hukum marfu, ya, hukumnya hukum sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena para sahabat tidak berbicara tanpa ilmu. Nah. Baik. Di dalam riwayat yang pertama dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha yubghidul fahisyal badhi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci, ya, orang yang berperangai buruk lagi bermulut kotor, yaitu suka berucap dengan ucapan yang kotor, ucapan yang buruk. Al-fahish huwa alladhi ya'ti al-fahishah min qawlin aw fi'lin. Al-fahish adalah orang yang suka melakukan fahishah, suka melakukan keburukan, kejahatan, kekejian, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Ini seorang yang fahish. Dan Allah membenci orang yang fahish. Orang yang suka berbuat kejahatan, berbuat kekejian, baik dengan ucapannya atau dengan perbuatannya. Al-badhi, Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang badhi, orang yang ucapannya kotor. Wal badha'u huwal kalamul qabih. Al-badha' adalah al-kalamul qabih, ucapan yang jelek, ucapan yang kotor. Dan Allah membenci orang yang ucapannya na'am kotor. Maka perangai buruk, suka berbuat kejahatan, suka berbuat kekejian, dan suka mengucapkan ucapan yang kotor atau ucapan-ucapan yang buruk, ini adalah masawiul akhlak, akhlak-akhlak yang tercela, yang wajib bagi kita untuk menjauh dari akhlak yang seperti ini. Sehingga sesuai dengan bab at-tarhib min masawiil akhlak, bab peringatan dari akhlak-akhlak yang tercela. Kemudian menyebutkan hadis ini, nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang fahish dan badhi, orang yang berperangai buruk dan berucap kotor. Ini menunjukkan bahwasannya orang yang naam suka berucap dengan ucapan yang kotor dan dia berperangai buruk, ya, suka melakukan perbuatan keji baik dengan perbuatan atau ucapannya, ya, maka ini adalah akhlak yang tercela. Kemudian dalam riwayat yang kedua dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya seorang mukmin itu, yaitu mukmin yang sempurna keimanannya, ya, dia tidak suka mencela, tidak suka mencerca. At-ta'an, ya, ini sighah mubalaghah, ya, bentuk mubalaghah, ya, yang maknanya adalah katsirus sabbilin nas, banyak mencela manusia. Itu suka mencela manusia, nah, suka ngejek, suka mencela, suka mencerca, ya, ini ta'an. Nah, seorang mukmin yang sempurna keimanannya, dia tidak ta'an, dia tidak suka mencela, ya, tidak suka mencerca, ya, itu tidak banyak mencela atau mencerca manusia. Walalla'an, dan juga tidak la'an, seorang mukmin yang sempurna keimanannya tidak la'an. Apa itu la'an? La'an juga adalah sighah mubalaghah, bentuk yang mubalaghah dari la'an, ya, melaknat. Artinya al-la'an adalah katsirul la'ni linnas, orang yang sering melaknat manusia, ya. Nah, dikit-dikit la'anakallah. Nah, taib, dipukul dikit la'anakallah, suka mencela dan suka melaknat. Baik. Seorang mukmin, ya, dia bukan yang la'an. Bukan orang yang katsir la'ni linnas, bukan orang yang banyak melaknat manusia. Dan laknat artinya at-tardu min rahmatillah atau at-tardu min al-khair, ya, mengusir, ya, dari rahmat Allah, ya, atau mengusir dari kebaikan. Ini arti laknat. Dan dikatakan dalam kitab At-Ta'rifat, al-la'nu minallah huwa ibadul abdi bisukhtih. Laknat dari Allah, itu jika Allah melaknat hambanya, ya, maka artinya Allah menjauhkan hambanya, ya, dengan Allah murka kepadanya. Itu Allah menjauhkan hambanya dari rahmatnya, ya, dengan Allah murka kepadanya. Ini jika Allah melaknat hambanya. Wa minal insan addu'a bisukhtih. Sedangkan laknat jika diucapkan oleh manusia ke manusia yang lain, ya, adalah addu'a bisukhtih. Artinya doa agar mendapatkan murka dari Allah, atau doa agar dijauhkan dari rahmat Allah. Ketika seorang mengatakan semoga Allah melaknatmu, itu artinya dia mendoakan orang lain untuk dijauhkan dari rahmat Allah dan agar dia mendapatkan murka Allah. Seorang mukmin laisa bil la'an. Seorang mukmin itu bukan orang yang la'an, orang yang suka atau banyak melaknat manusia. Walal fahish, dan seorang mukmin bukan orang yang fahish. Itu orang yang berperangai jahat. Orang yang berperangai keji atau berperangai buruk. Walal badhi, dan seorang mukmin yang sempurna keimanannya bukan seorang yang badhi, bukan orang yang bermulut kotor. Itu orang yang suka berucap dengan ucapan yang kotor, kasar, dan seterusnya. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Maka sifat-sifat tadi, suka melaknat, suka mencela, suka berbuat kekejian, suka mengucapkan ucapan yang kotor, kasar, dan seterusnya, ini adalah min masawi'il akhlak, termasuk daripada akhlak-akhlak yang tercela. Yang kita wajib untuk menjauhkan diri kita dari akhlak yang seperti ini. Jika ada seorang mukmin yang dia suka mencela, suka mencerca, banyak mencela, banyak mencerca, suka melaknat atau banyak melaknat, berperangai jahat, buruk, dan bermulut kotor, suka mengucapkan ucapan yang kotor dan kasar dan seterusnya, ini menunjukkan dia adalah seorang mukmin yang dhaiful iman. Seorang mukmin yang lemah keimanannya. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, berkata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, ma yu'khadhu minal hadis. Faedah yang bisa diambil dari hadis di atas. Alula, faedah yang pertama, al-hadisu fihi an-nahyu al-akidu an hadhihi al-khisal al-qabihati. Hadis ini padanya terdapat larangan yang kuat, terdapat larangan yang kuat dari perangai-perangai yang jelek, sifat-sifat yang buruk. Di dalam hadis tadi terdapat faedah, larangan yang kuat, dari berperangai dengan perangai yang jelek atau berperangai dengan perangai yang buruk. Wa annaha laysat min sifatil mu'minil kamil alladhi yamna'uhu imanuhu minal munkarat wa fahishil qaul wa badhi'il kalam. Dan bahwasannya sifat-sifat yang jelek tersebut, bukanlah sifat-sifatnya seorang mukmin yang sempurna keimanannya, yang keimanannya tersebut menghalangi dia dari berbuat kemungkaran dan dari mengucapkan ucapan yang keji dan menghalangi dia dari mengucapkan ucapan yang kotor. Wa innama hadhihi sifatun wa akhlaqu du'afa'il iman wa sayyi'il akhlaq. Hanya saja sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis tadi adalah sifat-sifat dan akhlak-akhlaknya orang yang lemah keimanannya. Wa sayyi'il akhlaq, dan sifat orang-orang yang buruk akhlaknya. Mimman la yadhuku halawatal iman, yaitu dari orang-orang yang mereka belum merasakan manisnya iman. Sekedar beriman, ya, tetapi lemah keimanannya dan belum merasakan halawatul iman, manisnya keimanan, sehingga ucapannya masih kotor, perangainya masih buruk, ya. Nah, suka mencela, mencerca, ya, suka melaknat dan seterusnya. Nah, sayyul khulq, jelek akhlaknya, buruk akhlaknya, lemah keimanannya. Itu orang-orang yang belum merasakan halawatul iman, manisnya keimanan. Walam tukhalid basyasyatuhu qulubahum. Dan basyasyahnya, ya, belum mencampuri hatinya, tidak masuk ke dalam hatinya. Ya, itu hal berseri-serinya wajah. Nah, selalu na'am, ya. Raut mukanya raut muka yang jelek, ya. Nah, ima marah misalkan, ya. Ataupun naam, ya. Tidak murah senyum, ya. Nah, ya sesuai dengan ucapannya, karena dia suka mencela, suka mencerca, ya, suka berucap dengan ucapan yang kotor, ya. Sehingga naam, demikian pula naam raut muka dan wajahnya. Maka wajib bagi kita untuk menjauhkan diri-diri kita dari khisal al-qabihah, sifat-sifat yang buruk yang disebutkan dalam hadis di atas. Karena seorang yang sempurna keimanannya, maka keimanannya itu akan menghalangi dia dari berbuat kemungkaran. Keimanannya akan menghalangi dia dari berbuat kekejian atau berucap dengan ucapan yang keji atau berucap dengan ucapan yang kotor. Ya, akan tercegah. Ya. Jika dia adalah seorang yang mukmin kamilul iman, seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Dan ini pun menunjukkan bahwasannya al-iman yazid wa yangkus. Di antara mazhab ahlus sunnah wal jamaah adalah keyakinan bahwasannya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazid bi ta'ah wa yangkus bil ma'siyah. Keimanan akan bertambah dengan melakukan ketaatan. Dan keimanan akan berkurang karena sebab kemaksiatan dan dosa. Maka seorang mukmin dia bisa mengukur dirinya sejauh mana keimanannya. Ya, ketika dia banyak taat kepada Allah, banyak mendekatkan diri kepada Allah, banyak ibadahnya, ya, semakin takut kepada Allah dan seterusnya, ya, maka dia adalah orang yang na'am kuat keimanannya, ya, sedang kuat keimanannya. Dan jika seseorang ternyata sangat bermudah-mudahan dalam ma'asi wa dzunub, dalam kemaksiatan dan dosa, ya, baik kemaksiatan matanya, kemaksiatan pendengarannya, ya, nah, dan seterusnya dari berbagai macam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ya, jika dia bermudah-mudahan dalam hal tersebut, ya, dan gampang serta mudah terjatuh ke dalamnya, dan bahkan kadang tidak merasa kalau itu adalah dosa, ya, karena dia menganggap hal yang biasa. Nah, maka ketahuilah bahwasannya dia adalah seorang yang sedang lemah keimanannya, ya. Orang yang mudah terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan atau bermudah-mudahan padanya, maka dia sedang lemah keimanannya. Segera kembali kepada Allah. Ya. Segera berteman dengan orang-orang soleh. Segera meminta nasihat. Ya. Nah, karena kalau sudah lemah, ya, kemudian dibiarkan terus lemah, ya, kemudian berteman juga dengan orang-orang yang ahlul ma'asi, ya, dan seterusnya, ya. Nah, maka sangat dikhawatirkan, ya. Maka segera kembali kepada Allah Azza wa Jal, ya. Mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, dan Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka pintu-pintu taubat. Kemudian as-saniyah, faedah yang kedua, annallaha yubghidul fahisha fi qawlihi mimman faha bi fahishil qaul min as-sabbi wash-shatmi wal-la'ni wal-qadhbi wal-kadhibi wa jami'il alfadhin nabiyatil muharramah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membenci seorang yang fahish, seorang yang keji dalam ucapannya, yaitu orang yang berucap dengan ucapan yang keji, yang buruk, baik itu berupa sab, celaan, cercaan, ejekan, wasyatm, cercaan, wal-la'an, la'nat, wal-qadhf, tuduhan, wal kadzib, kedustaan, wa jami'il alfadhin nabiyah al muharramah, dan semua lafaz-lafaz yang diucapkan oleh mulut, yang haram untuk diucapkan. Allah subhanahu wa ta'ala membenci seorang yang fahish dalam ucapannya. Suka mencela, suka mencerca, suka melaknat, suka menuduh, suka berbuat dusta atau suka berucap dusta, suka bergibah, suka melakukan buhtan dan seterusnya dari lafadz-lafadz yang diucapkan oleh mulut, yang haram untuk diucapkan. Allah membenci orang yang seperti ini. Maka sudah menjadi kewajiban kita agar kita selalu menjaga lisan-lisan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin surga bagi orang yang bisa menjaga lisannya dan kemaluannya. Man yadman lima baina lihyaih wa ma baina rijlaih adman lahul jannah. Barang siapa yang dia bisa menjamin apa yang di antara dua lihyahnya, yaitu lisannya atau mulutnya, dan menjamin apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, adman lahul jannah, maka aku jamin dia dengan surga. Maka ini penegasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita selalu menjaga lisan-lisan kita. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berucap dengan ucapan yang baik, atau kalau tidak bisa, liyasmut, hendaklah dia diam. Enggak usah ngomong, kecuali ucapan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaitkan ini dengan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, karena hari akhir adalah hari pembalasan. Semua amalan akan dibalas, termasuk ucapan. Akan dibalas dan dimintai pertanggungjawabannya. Sehingga beliau katakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik, atau kalau tidak bisa, diam. Afalisa, faedah yang ketiga, Al-badhi'u sahibu mantiqis su' wa qabihil lafdi mimman yu'dhi bihujrihi wa safahati mantiqihi. Al-badhi' adalah seorang yang ucapannya buruk, yang ucapannya jelek, yaitu orang yang menyakiti orang lain, ya, dengan ucapannya yang kotor dan ucapannya yang dungu. Fala yukhatibun nasa illa bilafdil mustaqrah. Dia tidak berbicara dengan orang lain kecuali dengan ucapan yang tidak disukai. Baik itu ucapan kotor atau ucapan yang kasar, ya. Wala yunadihim illa bil alqabil mustaqbahah. Dan dia tidak memanggil orang kecuali dengan lakob-lakob yang jelek. Ya apa, ya. Manggil orang bukan manggil namanya, ya. Nah, ya. Tetapi memanggil dengan lakob-lakob yang jelek, ya. Julukan-julukan yang jelek. Wala yushafihuhum illa bi khashanil kalam. Dan tidaklah dia mengajak orang berbicara, ya, kecuali dengan ucapan yang kasar, ya. Fahadha makruhun yubghiduhu Allah Ta'ala. Maka orang seperti ini dibenci, ya, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama yubgiduhu khalquhu fis samawati wal ard, sebagaimana makhluk-makhluk Allah juga membenci orang seperti ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang yang seperti ini, ya. Sebagaimana makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi juga benci dengan orang yang seperti ini. Yang ucapannya kotor, ucapannya kasar, ucapannya keji, ya. Nah, dan seterusnya. Suka mencela, suka mencerca, suka melaknat, suka menuduh, ya, dengan tuduhan-tuduhan tanpa bukti. Ini berbahaya. Nah. Wal kadzib, suka berdusta, suka na'am ghibah dan seterusnya dari berbagai macam, ya, ucapan-ucapan yang jelek. Ar-rabi'ah, faedah yang keempat. Amma ta'an fahuwa alladhi yata'anu an-nas fi a'radihim wa ansabihim wa yu'ibuhum fi aqwalihim wa af'alihim. Adapun ta'an adalah orang yang suka mencela manusia, itu mencela kehormatannya atau mencela nasabnya atau mencela na'am, ya, ucapan-ucapannya, ya. Wa yu'ibuhum fi aqwalihim wa af'alihim, suka mencela ucapan-ucapan orang dan juga suka mencela perbuatan-perbuatan orang lain. Nah. Hadza huwa ta'an. Suka mencela manusia, mencela kehormatannya, mencela nasabnya, ya, dan seterusnya. Wa yuwajjihu ilaihim intiqadahul mur alladzi lam yaqsud bihi tawjih. Dan dia, ya, mengkritik manusia dengan kritikan yang pahit, ya, yang na'am tujuannya bukan tawjih, yang tujuan kritikannya itu bukan tawjih, bukan untuk meluruskan, bukan untuk na'am nasihat, ya, bukan, ya. Tetapi apa? Wa innama yaqsudu bihi idharul aibi wal fadhihah. Tetapi tujuannya adalah untuk menampakkan aib orang lain, ya, supaya orang tahu aibnya orang ini nih, ya. Supaya orang tahu fadhihahnya orang ini, ya. Kecacatannya orang ini. Ya. sengaja dia mengkritiknya dengan kritikan yang pedas, kritikan yang pahit, ya, yang tujuannya tadi bukan untuk memberi nasihat, tauji, bimbingan, arahan, bukan, tetapi tujuannya untuk menampakkan aib dan kecacatan saudaranya. Maka ini adalah to'an, ya. Orang yang to'an, orang yang suka na'am mencela dan mencerca. Dan seorang mukmin laisa bit-ta'an, bukan orang yang ta'an, bukan orang yang banyak mencela, banyak mencerca, ya. Al-khamisah, faedah yang kelima, wa amal la'an, adapun la'an, fahuwa katsirul la'ni wasyatm. La'an adalah orang yang banyak melaknat dan banyak mencerca. Bisababin wa biduni sabab. Baik melaknatnya karena ada sebab atau tidak ada sebab. Wa innamal la'nu wasyatmu sajiyatun qabihatun tubi'a ala asliha. Hanya saja laknat dan syatam cercaan, ya, itu adalah sajiyah qabihah, tabiat yang jelek. Tubi'a ala asliha. Naam, yang naam sudah menjadi tabiatnya, ya. Wanamat indahu, karena sudah tabiatnya, ya, kemudian tumbuh dan berkembang padanya tabiat tersebut. Wazadat min ihmalihi tahdziban nafsihi wa tazkiyataha, dan akan bertambah tabiat yang jelek tadi, ya, tabiat suka melaknat, suka mencela, ya, akan bertambah karena memang sudah tumbuh pada dirinya, sudah menjadi tabiatnya, kemudian akan terus bertambah, ya, karena sebab dia tidak mendidik jiwanya dan tidak mensucikan jiwanya, ya. Yaitu tidak melatih diri untuk tidak mencela dan tidak melaknat atau tidak naam sering melaknat, tidak mendidik lisannya, ya, tidak berusaha untuk menjaga lisannya, ya, sehingga tabiat yang jelek tadi terus tumbuh dan berkembang dan bertambah, nah, karena dia tidak naam mendidik jiwanya, ya, karena dia tidak naam mensucikan jiwanya, ya. Lalai, ya, dari naam membersihkan jiwanya dari kotoran-kotoran yang seperti ini, sehingga sangat mudah sekali dia melaknat, nah, atau mencela dan mencerca. Kemudian faedah yang terakhir, wabil jumlah, dan secara umum, falaisat hadhil akhlaqu min akhlaqi man nawwaral imanu billahi ta'ala qulubahum wa zayyanat at-taqwa samtahum wa addalat al-ibadatu sulukahum wa hadzaba adh-dhikru al-sinatahum wa inna ma hiya akhlaqus safalah min al-fasaqati wal munafiqin. Secara umum, akhlak-akhlak ini yang disebutkan tadi dalam hadis, ya, bukan dari akhlak-akhlak orang yang keimanan kepada Allah telah menerangi hatinya. Bukan akhlak-akhlak orang yang ketakwaan telah menghiasi jalannya. Bukan akhlak orang-orang yang naam ibadah telah meluruskan perangainya. Bukan akhlak-akhlak orang yang zikirnya, ya, telah mendidik lisannya. Wa innama hiya akhlaqus safalah. Hanya saja akhlak-akhlak yang disebutkan tadi adalah akhlak-akhlak safalah. Akhlaknya orang-orang rendahan. Minal fasaqati wal munafikin, dari kalangan orang-orang fasik dan orang-orang munafik. Maka akhlak-akhlak tadi, ya, fahish, badhi, ta'an, la'an, ya, dan seterusnya, bukan dari akhlak na'am orang yang keimanan telah menerangi hatinya dan ketakwaan telah menghiasi jalannya dan ibadah telah meluruskan perangainya dan zikir telah mendidik lisannya. Nah, bukan akhlak-akhlak orang-orang yang seperti ini. Hanya saja akhlak-akhlak tersebut adalah akhlak safalah, orang-orang rendahan, yaitu dari kalangan orang-orang fasik dan orang-orang munafikin. Nas'alullah al-afiyata wal mu'afa fid dunya wal akhirah. Maka kami meminta kepada Allah, ya, keselamatan, nah, di dunia dan di akhirat. Tayyib, selesai dari penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri-diri kita dari akhlak-akhlak yang tercela ini. Nah, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.